Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang telah kita bicarakan, bahas di season yang pertama tentang indahnya Islam dari ajaran-ajaran yang diajarkannya, mulai dari bimbingan Islam di dalam perkara ibadah kepada Rabb-nya, kemudian barakallahu fikum bimbingan Islam terhadap tata cara bermasyarakat, mulai dari orang-orang terdekat, yang dekat, kemudian masyarakat secara umum. Memperhatikan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang Allah utamakan untuk didahulukan di dalam perbuatan baiknya. Mulai dari orang tua, kerabat, tetangga yang terdekat, hingga kepada yang lainnya. Juga menjaga dari perbuatan-perbuatan yang akan mengotori kecintaan satu sama lain, iri, dengki, tindakan-tindakan yang zalim, dan hasungan untuk bersaudara dikarenakan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Kemudian bimbingan Islam terhadap pemerintah yang masyarakat muslimin hidup di bawah kepemimpinannya, untuk mendengar, untuk taat di dalam perkara yang baik, dan tidak mencabut ketaatan, dan bersikap dengan bijak ketika menghadapi kekurangan dan kemungkaran yang muncul dari pimpinannya, pemerintahnya. Karena barakallahu fikum, mereka juga manusia yang punya berbagai perkara-perkara yang kadang tidak selaras dengan pandangan seseorang atau bahkan dengan ajaran Islam. Islam membimbing bagaimana mensikapi apa yang muncul dari mereka, dari perkara-perkara yang memang harus diingkari. Kemudian barakallahu fikum, dalam perkara ini pula Islam mengingatkan kepada kita lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ru'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugas yang menjadi wewenang dia, yang harus dia atur, penuhi, selesaikan. Dan semua itu akan Allah mintai pertanggungjawaban di hadapannya kelak. Maka kalian sebagai rakyat dengan tanggung jawab yang Allah bebankan, bagaimana, apa yang harus dia kerjakan sebagai rakyat, apa yang ada pada pemimpin, tanggung jawabnya apa, yang harus dikerjakan apa, dan nanti mereka yang dimintai pertanggung jawab. Tidak mungkin kesalahan seorang pemimpin, kekurangan seorang pemimpin, kemudian tanggung jawabnya dibebankan kepada rakyat. Tanggung jawabnya rakyat asam wa ta'ah, kemudian munasoha, menasehati kekurangan, penyimpangan mungkin yang muncul dari pemimpinnya dengan adab, dengan bijak, dengan apa yang dituntunkan syariat. Bukan kemudian beraksi, mengambil alih langkah mengkritiki dengan tanpa adab, reaksi membuat kekacauan, apalagi merebut kekuasaan. Iyadubillahi min dzalik. Bukan demikian yang diajarkan Islam. Maka tanggung jawab kita sudah banyak. Selain kita sebagai rakyat, kita sebagai kepala rumah tangga, apa yang akan dimintai pertanggungjawaban dari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu banyak. Jangan sampai teledor terhadap apa yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, namun sibuk mengurusi urusan yang dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, indahnya Islam juga terlihat di dalam bimbingannya terhadap muamalah hubungan dengan orang-orang yang masih giat dengan kemaksiatan mereka. Tersirat pada apa yang disampaikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab Usuli Sunnah. Beliau menyatakan terkait orang-orang yang melakukan kemaksiatan, وَنَخَافُ عَلَيْهِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُتَنَبِّ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. Seorang muslim ketika melihat orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang pendosa, masih bergelimang dosa, masih akrab dengan kemaksiatan, mereka takut azab akan menimpa orang-orang tersebut atau tempat yang orang-orang ini hidup. Juga dia mendoakan saudara-saudaranya yang masih seperti ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia benci kemaksiatan yang dia kerjakan, yang mereka kerjakan. Dia tidak suka, dia mengingkari. Dia nasihati, dia tegur. Namun rahmatnya Islam, dia tetap mendoakannya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kemaksiatan yang besar yang dilakukan penduduk Taif. Ketika menyambut dakwah beliau dengan lemparan batu, cemoohan, penghinaan. Bahkan dari anak-anak kecil sekalipun. Nabi SAW tahu. Bahkan malaikat sempat geram dan menawarkan. Apa aku angkat gunung ini kemudian aku timpakan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Aku berharap di antara anak turun mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahil. Kemaksiatan apapun pandangan kita kalau itu dilakukan saudara-saudara kita karena jauhnya dari agama, karena jahilnya dari agama, seorang muslim punya al-khauf wa raja ilallah. Mengkhawatirkan kehidupan dunia mereka, akhirat mereka. Tapi tetap berharap supaya mereka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Diberi kemudahan untuk berbenah, bertobat. Bahkan barakallahu fikum. Kalau saja mereka taubat. Dan ini bisa dikatakan sikap seorang muslim, bimbingan Islam terhadap seorang muslim dalam mensikapi mantan-mantan penjahat. mantan-mantan pendosa yang telah bertobat. Maka masih menukil ucapan Imam Ahmad, wa man laki Allah bidambin yajibulahun nar taiban ghairu musir alaih fa innallah yatubu alaih wa yaqbal taubah an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Apalagi kalau mantan pelaku maksiat, mantan penjahat, mantan pendosa, maka Islam membimbingkan bahwasanya orang yang menghadap Allah, dia pernah melakukan dosa-dosa yang wajib dihukum dengan neraka, namun dia telah taubat dan tidak terus melakukannya, maka sungguh Allah menerima taubatnya. Allah memberikan ampunan-ampunannya atas kejelekan-kejelekannya, apapun dosanya. Adapun barakallahu fikum yang mereka meninggal dalam keadaan masih bermaksiat, belum sempat taubat, namun kemaksiatannya bukan syirik, maka dia pun masih mendoakan agar Allah mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik lima yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni orang yang meninggal dan masih melakukan kesyirikan, maka tertutup ampunan Allah padanya. Namun Allah ampuni maduna dzalik, apa yang bukan kesyirikan, entah itu zina, minum khamr, dan yang lainnya selagi bukan syirik, maka Allah akan mengampuni pada orang-orang yang Allah kehendaki, belum lagi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan ajaran Islam yang benar ketika seorang mengkafirkan orang-orang yang memeluk agama Islam namun melakukan dosa-dosa besar yang datang nas terkadang berbicara tentang neraka, berbicara layat khulul jannah, tidak masuk surga. Hadis-hadis ini barakallahu fikum bukan menunjukkan mereka kafir, kekal dikafirkan dan lain sebagainya. Maka tidak demikian ajaran agama Islam terhadap saudara-saudaranya yang masih keliru dari jalan yang benar, bergelimang dosa kemaksiatan. Dinasehati, didakwai, didekatkan, diingatkan, didoakan untuk diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi mereka yang masih melampaui batas dengan kemaksiatan dan kedurhakaannya kepada Allah ta'ala untuk bertobat dan untuk tidak berputus asa dari tobat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafur innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang masih melampaui batas atas diri-diri mereka dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ini perintah yang Allah perintahkan nabinya, serukan kepada hamba-hambanya yang dimaksiati oleh hamba-hambanya yang melampaui batas tadi. Memberikan motivasi. Apalagi kita, saudara dari hamba-hamba yang melampaui batasannya dengan kemaksiatan tadi. Mestinya lebih punya semangat untuk motivasi saudara-saudaranya tadi untuk baik. Bukan mencibir, bukan menghina, bukan memandang sebelah mata. Tapi beri motivasi, semangati, dorong. Sebagaimana Allah dan yang dimaksiati saja nyatakan demikian. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lebih-lebih barakallahu fikum terhadap pelaku kemaksiatan yang telah ditegakkan hukum syariat Islam kepadanya. Maka sungguh orang-orang yang demikian tidak diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena hukumannya telah diberikan di dunia. Mungkin bagi yang sudah belajar dan yang sebagainya bisa merujuk di poin ke-25 dari kitab Usulis Sunnah. Menyesuaikan waktu yang ada. Dalil-dalilnya lengkap di sana. Sekarang barakallahu fikum yang kelima, bimbingan Islam di dalam muamalah seorang muslim dengan non-muslim. Dengan orang non-muslim, kafir. Bahwasanya orang-orang yang tidak beragama Islam, kafir. Itu barakallahu fikum. Di dalam timbangan syariat, itu banyak macamnya. Dan masing-masing macam ini, masing-masing kelompok orang kafir ini mempunyai hukum dan perlakuan yang berbeda pula. Artinya tidak setiap orang kafir itu mesti diperangi, dibunuh, dan lain sebagainya. Namun kafir itu masing-masing macamnya. Masing-masing hukumnya, masing-masing pula sikap kaum muslimin kepadanya yang dibimbingkan oleh syariat Islam. Yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi. Yani kafir yang memerangi orang-orang Islam. Mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Maka untuk kafir yang seperti ini, memusuhi Islam, memerangi orang Islam, mengusir orang Islam dari tanah lahirnya, maka Allah perintahkan, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang, wahai nabi, tentunya orang-orang yang mengikuti Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang dimaksud kafir yang memerangi kalian. Tegas keras kalian kepadanya, kepada mereka. Dan tempat tinggal mereka itu adalah jahanam. Tempat kembali yang jelek. Dalam surat Tahrim ayat yang ke-9. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskannya. Yang kedua, al-kafir zimmi. Yani orang-orang kafir. Nah, mungkin kafir itu bukannya orang yang tidak punya agama, ateis, bukan. Kafir dijelaskan oleh Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir itu adalah musyrikin, juga ahli kitab. Orang-orang kafir itu minal musyrikin wa ahli kitab. Dari orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyekutukan ia, tapi juga menyembah yang lainnya, artinya menyekutukan Allah dalam peribadatan, ataupun ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka masuk kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi jauhkan dari kafir itu tidak punya agama. Kafir bukan cuma PKI, ateis. Namun kafir juga termasuk musyrikin wa ahlil kitab. Kafir dini seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka tinggal di negeri Islam. Negeri yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, yang dipimpin oleh kaum muslimin, yang mereka tinggal di negeri tersebut dalam keadaan memeluk agama yang bukan Islam, namun dia tunduk patuh kepada hukum Islam duniawiyah. Tidak boleh demikian, demikian, demikian. Dan kalau dia tinggal di negeri yang menegakkan Islam, dia harus membayar upeti, jizyah. Nah, seperti ini adalah lain hukumnya dengan kafir harbi. Yang ketiga, al-kafir al-musta'man. Wa huwa man yatlub minna al-aman liyadkhul bi baladana li syai'in yahtaj fa idza atahu waliyul amri al-aman kana musta'manan walau bainana wa baina daulatihi harbun. Kafir musta'man adalah seorang kafir yang meminta suaka keamanan kepada kaum muslimin, karena untuk dia bisa masuk negeri kita untuk suatu kebutuhan yang dia butuhkan. Maka kalau pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada mereka, maka dia itu menjadi kafir musta'man, kafir yang tidak boleh di perangi, apalagi dibunuh, dilukai saja tidak boleh, disakiti saja tidak boleh, sekalipun negara mereka dalam kondisi perang dengan negara kita. Nah, ini perlu diketahui. Misalnya perang Indonesia lawan Amerika, ada orang Amerika yang sini dari penduduk sipil mereka, punya kebutuhan tengok saudaranya yang kebetulan tinggal di Boyolali, desa teras misalnya. Orang Amerika jenguk keluarganya. Kafir dia. Nah, Yahudi. Nah, masuk cari, ketemu alamatnya, dan dia masuk dengan jaminan keamanan dari pemerintah. Wah, ini sedang perang kita. Kita sikat saja ini. Kita bantai rame-rame. Bukan ajaran Islam. Tidak boleh. Ini kafir musta'man. Kafir memang musta'man. Sedang perang negaranya sama negara kita. Iya. Kemudian yang keempat, al-kafirul masalih musalih wal mu'ahad. Al-musalih musalah wal mu'ahad, yakni orang kafir yang ada perjanjian damai dan keamanan dengan kaum muslimin. Wa huwa man kana bainana wa baina daulati ahdun wa sulhun wa aman. Yani orang kafir yang negara mereka dengan negara kita mengadakan perjanjian damai, kerjasama, saling menjaga keamanan. Baik kafir zimi, musta'man, mu'ahad, semuanya boleh kita berdampingan, hidup baik, berbuat baik kepadanya. Haram untuk ditumpahkan darahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-8. La yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Tidak pula mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Allah tidak larang kalian untuk kalian berbuat kebaikan kepada mereka. Allah tidak melarang engkau berbuat adil kepada mereka. Tidak mendolimi mereka. Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, barakallahu fikum. Nyantuni mereka yang butuh santunan. Nah, barakallahu fikum. Berbuat baik, berbuat adil. Itu berdampingan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man qatala mu'ahadan lam yarif raihatal jannah wa inna rihaha tujat min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang negerinya punya kerjasama, perjanjian damai, seperti misalnya di sini ada kafir Filipina, Singapura, yang negara kita Indonesia mengadakan perdamaian, kerjasama lewat persatuan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Itu benar kafir. Dia benci kepada Islam, kemudian melancong ke Indonesia. Mengunjungi peternakan sapi di Boyolali. Wisata, apa yang istilahnya, peternakan. Bukan agrowisata, bukan ini. Masalah ingin lihat langsung susu perah asli Boyolali. Datang dia. Ini di sana langsung digantung rame-rame, tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa membunuh mu'ahad, kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau jannah. Dia tidak mencium bau jannah walaupun baunya jannah itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala, dari Sofwan ibn Sulaim, yang beliau mengabarkan hadis ini dari sejumlah putra-putra para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ala man dhalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kalafahu fawqa taqatih aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsin fa inna aw fa anna Fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendolimi kafir mu'ahad, kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, kafir yang ada perjanjian damai dan dia mematuhi perjanjian tersebut, tidak melanggar. Barang siapa yang mendolimi, mendolimi artian yang lebih luas, atau kurang ajar kepadanya, atau membebani beban yang berat kepadanya, atau mengambil sesuatu darinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka aku akan yang menjadi penuntut dia di hari kiamat kelak. Nabi yang akan menuntut kesalahan dia, menyalahkan dia, memvonis dia sebagai orang yang melanggar syariatnya. Nabi sendiri. Maka ajaran meledakkan bom di tempat-tempat wisata yang di sana ada pelancong pun dari negeri-negeri kafir yang sikapnya kepada kaum muslimin jelek, namun ini yang datang orang-orang sipil mendapat suaka keamanan dari pemerintah resmi, maka bukan ajaran Islam. Sehingga pastikan itu bom jelek, bom jahat yang kejahatannya dua, membunuh nyawa-nyawa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kemudian mencoreng-moreng syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka akibatnya pun tidak tambah baik untuk Islam. Islam semakin dipojokkan, kaum muslimin semakin dicurigai, pengajian yang mengajarkan suatu yang baik dicurigai sebagai penghasutan untuk makar, untuk tindakan-tindakan terorisme. Perbuatan yang jelek senantiasa akan memunculkan kejelekan-kejelekan berikutnya. Maka kita lihat Islam tidak mengajarkan itu. Ajaran Islam bisa menjadikan kaum muslimin hidup berdampingan, damai. Dan kita lihat orang-orang non-muslim yang tinggal di sebuah negeri atau negara yang mayoritas memeluk agama Islam, damai mereka. Tidak direcoki, tidak dirusui. Dan itu fakta nyata. Tenang mereka. Tentram mereka. Kita lihat faktanya. Ini memang demikian ajaran Islam. Maka kalau tadi dikatakan, lihat di TV pelaku bomnya, ini penampilannya muslim, mirip dengan yang adakan pengajian di sini dan di sana, ketahuilah itu yang menyimpang. Islam tidak mengajarkan demikian. Tidak semua orang kafir dibunuh. Barakallahu fikum. Bahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang akan menuntut orang yang melakukan kejahatan ini, membunuh orang-orang kafir yang Allah larang untuk dibunuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dawud ini tidak menyebutkan membunuh mereka, sekedar mandzalama muahidan, mendoliminya. Aw intaqashahu, mengurang ajarinya. Berbuat kurang ajar kepada mereka. Atau membebani mereka dengan beban yang berat di luar kemampuan mereka. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibin nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ini bukan untuk yang membunuh, yang mendolimi saja, yang kurang ajar kepada mereka, yang merampas hartanya, yang mendolimi mereka dengan memberikan beban yang berat di luar kemampuannya, memeras mereka, keringat mereka. Misalnya orang Amerika jadi tenaga kerja di Indonesia, di sana miskin terus ke sini. Wah, ini mumpung orang Amerika Yahudi bisa ini cenek saja. Angkat itu beras sekarung. Jangan minta bantuan. pakai pundakmu. Cuma satu pental. Oh, rasa no. Hati-hati. Bahaya. Nabi SAW yang akan menjadi penuntut di hari kiamat. Atas kedolimanmu kepada mu'ahad. Kepada orang-orang kafir yang barakallahu fikum. Naam. Tidak memerangi kita, bahkan termasuk dari tiga kriteria tadi, imadini, mu'ahad, atau musta'man. Kemudian jenis orang kafir yang lainnya, terakhir, adalah orang-orang kafir yang karena belum tersentuh dakwah. Ya, karena belum disentuh dakwah, belum sampai kebenaran, belum didakwahi kepadanya. Syekh Muhammad Umar Basmul di dalam kitab beliau Alamani Dini, beliau menyatakan bahunakal kafir alladzi bainana wa bainahu dakwah lam tasil ba'da ilal harb. Orang-orang kafir yang antara kita dengan dia itu masih ada peluang dakwah, belum sampai kepada apa yang harus ditempuh dari kelanjutannya. Beliau menukil firman Allah Ta'ala di dalam surat Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yani barakallahu fikum, kalau ada salah seorang di antara orang-orang musyrik wahai Muhammad, minta jaminan keamanan, perlindungan dari dirimu, lindungilah dia sampai dia mendengar kalamullah, mendengar ajaran Islam, mendengar dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ablighu ma'mana." Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kemudian bawa dia, sampaikan kepada tempat yang aman. Mereka memeluk kekafiran, mereka masih kafir karena sungguh mereka kaum yang tidak berilmu. Sampaikan ilmu. Di tempat kita, mana kira Boyolali maupun Ngawi, masyarakat di Indonesia rata-rata mereka masih melakukan ini dan itu, bahkan kesyirikan. Latar belakangnya adalah adamul ilm. Maka sampaikan dakwah kepada mereka dengan hikmah, dengan baik. Kan tidak langsung to the point ngingkari apa yang ada pada mereka. Ada upaya pendekatan dulu. Dekati, diakrapi dengan apa yang kita miliki. Kita bantu dia, kita tolong dia, kita perhatikan dia. Setelah itu dia merasa muncul rasa senang, sayang kepada kita, masuk kita kepada babak berikutnya. Saya lihat biasanya sampean itu kalau Jumat Kliwon nyebar kembang di perapatan. Apa kira-kira di perapatan itu ada apa ya? Kayaknya tanya gitu. Oh itu begini, ini ada yang nunggu ini. Jelaskan. Saya enggak pernah seperti itu, enggak apa-apa itu. Orang-orang di sana enggak ada yang setiap perapatan sembari juga enggak masalah itu. Coba sampean sebulan ini enggak usah gitu. Sebulan dia coba tidak begitu, tidak ada apa-apa juga. Untuk apa suatu yang tidak ada apa-apanya dipertahankan? Saatnya ditinggalkan selama-lamanya. Deal. Akhirnya benar. Fulan itu tidak pernah begitu, ya tidak apa-apa, kita begini malah bangkrut terus. Selama itu tambah repot dan lain sebagainya. Pelan, sampaikan. Mereka orang-orang walaupun melakukan kesyirikan, Bahkan di sini ayat wa in ahadun minal musyrikin. Orang musyrik yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan, minta dilindungi, terima dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum didakwai, orang yang melakukan kesyirikan juga orangnya kelihatan tidak mudengi gitu, tidak paham. Tidak banyak yang dia ketahui. Kemudian sudah disikapi. Musyrikin. Tetangganya sudah. Nah, butuh bantuan di sini sih. Ada kecelakaan menimpa dia, syukuri. Mana rahmatnya Islam? Dia belum dakwah, dia belum berbuat apapun kepada tetangganya ini. Kecuali dia sinis dan sadis kepada keluarganya. Coba kalau dipraktekkan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang musyrik butuh bantuan kita. Bantu kalau kamu mampu. Kemudian sampaikan dakwah. Tolong dia, butuh utang, utangi. Cuma sedikit kelihatan kesulitan, ikhlaskan. Datang utang lagi, beri lagi kalau kamu mampu. Katakan sekalian, tidak usah dikembalikan. Besoknya, pegewo mau minta lagi. Namun, kita baik sama dia. Padahal kita begini, dia baik. Memang orang ini baik. Pasti ajarannya baik. Pasti agamanya baik. Akhirnya, indah orang baik ini di hadapan dia. Indah agama yang dipeluk orang baik ini bagi dia. Dan dia pun akan mengikuti agama orang yang baik ini pula. Lihat. Macam-macam orang kafir tadi. Harbi, Dhimi, Musta'man, Mu'ahad. Dan orang-orang kafir karena belum tersentuh oleh dakwah. Sikapi dengan rahmah. Sikapi dengan bijak, dakwai dengan hikmah. Nah, barakallahu fikum. Kita tidak pernah berbicara, tidak pernah menegur, tidak pernah menyapa. Ya, dibilangin dalik, memvonis dan mensikapi saja. Orang musyrik, orang ahlu klenik. Syukuri saja, tidak usah perhatikan. Dia justru menyakiti hatinya. Tetangga-tetangganya semuanya diberi oleh-oleh, umroh. Kurma satu-satu. Kecuali dia. Satu orang ini. Dilompati rumahnya. Bagaimana akan tertarik. Oh, dia jahat seperti saya. Saya sakit. Dijenguk. Padahal dia. Orang yang belum tahu. Belum tersentuh dakwah. Pertama kasih senyuman. Kasih angguan. Beri hadiah, oleh-oleh kalau kita pulang perpergian. Insyaallah itu pintu awal untuk kita mendakwahi sebelum mensikapi, memvonis, menghukumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini. Tambahannya dikira insyaallah cukup. Terlebih antum semua yang sudah lama ngaji. Kemudian dikenal sebagai orang-orang yang aktif pengajian. Maka barakallahu fikum. Saatnya untuk mengamalkan Islam. Dengan benar yang antum kaji tadi. Baik di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun muamalah kita dengan masyarakat sekitar kita. Apabila ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini benar-benar dipraktekkan dengan benar, maka tidak ada kata lain untuk agama ini kecuali alangkah indahnya Islam. Islam indah bukan untuk dibahas saja, untuk didengarkan ajaran-ajaran dan bimbingannya. Islam akan benar-benar nampak indah, terasa indah ketika diamalkan oleh para pemeluknya dengan sungguh-sungguh dan benar. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. وفقنا الله الجميع إلى ما يحب ويرضى أخير دعواتنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.